Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan sholat Isya secara berjamaah, yang terus kemudian insya Allah ta'ala sejenak kita akan mengkaji ataupun mempelajari apa-apa yang berkaitan dengan agama kita ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah merupakan perkara ataupun hal yang diketahui bersama bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan kitabullah yang dijadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan, sekaligus sebagai bimbingan untuk umat Islam dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Al-Qur'anul Karim yang kita baca setiap hari akan menjadi sesuatu yang amat sangat berharga bagi orang yang membacanya ketika ia mengetahui makna, mengetahui apa yang dimaukan dari kalamullah yang ia baca ini. Maka dalam pertemuan malam hari ini sedikit akan kita mengetahui tentang ilmu tafsir, tafsir Al-Quran. Tafsir yang sering kita dengar dengan telinga kita, ditinjau secara bahasa, at-tafsir ini diambil dari kata al-fasru. Al-fasru yang memiliki makna al-kashfu anil muhta. Membuka dari sesuatu yang ditutup. Ya. Adapun tafsir menurut istilah adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Penjelasan, bayan, penjelasan ataupun penerangan akan makna-makna Al-Quranul Karim. Ya, sehingga kalau kita mendengar tafsir Al-Quranul Karim, maka yang dimaukan darinya adalah apa? Penjelasan ataupun penerangan makna yang ada pada Al-Quranul Karim. Bukan sekedar terjemahan. Bukan sekedar apa? Terjemahan. Namun, ya, makna yang dimaukan dari ayat tersebut. Ta'allumu tafsir, mempelajari ilmu tafsir, hukumnya itu adalah wajib. Mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu tentang penerangan makna Al-Quranul Karim, hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Sad ayat 29, Allah ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadhakkar ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Nabi, mubarak, yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki hati, memiliki pandangan, ya, mengambil pelajaran darinya. Juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah karena memang ada penutup pada hati-hati mereka? Sisi pendalilan ayat yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, maksudnya dari surah Sad ayat ke-29. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semua bahwa al-hikmah, hikmah dari diturunkannya Al-Quranul Karim yang penuh barokah ini adalah agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya, mengambil pelajaran apa yang ada pada ayat-ayat tersebut. Mentadabburi. Apa itu tadabbur? At-tadabbur huwa at-ta'ammulu fil alfazi lil wusuli ila ma'aniha. Memperhatikan, mencermati pada lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim, lil wusuli ila ma'aniha, agar sampai pada makna-makna yang diinginkan. Ya. Makna-makna yang diinginkan dari makna yang benar. Al-Quranul Karim, kalau tidak dicermati, kalau tidak digali, dicari maksud dan tujuannya, kalau tidak demikian, maka akan hilang hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Ya. Nanti akan sekedar apa? Mujarrad alfaz, sekedar lafaz-lafaz yang dibaca saja. Ya. tanpa pengaruh sedikit pun, ya, tanpa diketahui apa yang dimaukan dari ayat ini ketika apa tidak ditadabburi. Ya. Sehingga dari ayat ini kita faham bahwa ternyata mempelajari ilmu tafsir adalah merupakan suatu kewajiban. Ya. Adapun ayat yang kedua, surat Muhammad ayat ke-24 yang menunjukkan akan sisi kewajibannya mempelajari tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mencela mereka-mereka yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada mereka-mereka ini bahwa mereka ini memang hatinya tertutupi sehingga tidak memahami dari apa yang dimaukan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika tertutup hati mereka, ada sumbatan pada hati mereka, ya, mereka tidak bisa sampai kepada yang namanya Al-Khair, kebaikan-kebaikan. Kalau kita mencermati keadaan mereka, kaum salaf, orang-orang terdahulu dari generasi yang salihin, mereka ya, di samping mempelajari lafad-lafad Al-Quranul Karim, ya, juga mereka mempelajari maknanya, ya, mempelajari tafsirnya. Karena dengan demikian mereka akan semakin mapan, semakin kokoh dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau dikatakan mengamalkan Al-Qur'anul Karim tanpa mengetahui makna Al-Qur'anul Karim itu, makna dari ayat per ayat, ya maka tidak mungkin dikatakan bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga para salaf di samping mereka mempelajari lafaz-lafaznya, ya mereka juga mempelajari makna-maknanya. Lafaz-lafaz mereka hafalkan, ya tafsir mereka pelajari. Dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal qalu fata'allamnal qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Qur'anul Karim seperti Utsman bin Affan, seperti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, dan selain mereka. Kata mereka, para sahabat yang mulia ini, kepada Abu Abdurrahman As-Sulami dan yang lainnya tentunya, bahwa didapati mereka-mereka ini, Utsman, Abdullah ibn Mas'ud dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, apabila mereka mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dari Al-Qur'an, lam yujawizuha, mereka tidak melampaui 10 ayat tersebut, ya, maksudnya mereka tidak pindah ke ayat yang lainnya sehingga mereka betul-betul mempelajari apa yang ada pada 10 ayat tersebut dari ilmu dan dari amal. Ilmu mereka pelajari apa yang dimaukan dari 10 ayat tersebut dan mereka sekaligus mengamalkannya. Ya. Barulah kemudian mereka berpindah ke 10 ayat berikutnya. Qalu, maka mereka mengatakan, fata'alamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Maka kami dengan kondisi seperti ini, kami telah mempelajari Al-Qur'an secara lafaz-lafaznya, kami mempelajari ilmunya, apa yang dimaukan dari ayat-ayat tersebut, sekaligus kami mengamalkannya. Ya. Ini praktek dari mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Al-Qur'anul Karim. Baik. Adapun tujuan dari mempelajari tafsir, ya, seperti yang disebutkan tadi, adalah al-wusul ilal ghayatil hamidah wa thamaratil jalilah, agar bisa sampai kepada tujuan yang terpuji, ya, hasil yang mulia. Apa itu? At-tasdiqu bi akhbarihi, membenarkan akan khabar-khabar dalam Al-Qur'anul Karim. Wal intifa'u biha, bisa mengambil manfaat, ya, darinya. Wa tatbiqu ahkamihi 'alal wajhil ladzi aradahu Allah, dan bisa menerapkan, mempraktekan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'anul Karim sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya liyu'badallahu biha 'ala basirah, agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi, ya, di atas ilmu. Ya. Di atas ilmu. Tafsir Al-Quran tentunya tidak diserahkan kepada pribadi-pribadi manusia untuk mentafsirkan Al-Quran. Namun di sana ada marja, ya, ada tempat kembali dalam urusan tafsir Al-Quran ini. Ya. Jadi dalam urusan mentafsirkan Al-Quran tidak dikembalikan pada pemikiran pribadi-pribadi manusia. Namun di sana sudah diatur bagaimana cara mentafsirkan Al-Qur'an, ya, agar betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka tafsir Al-Qur'an, ya, dikembalikan kepada beberapa perkara. Yang pertama, kepada kalamullah. Maksudnya apa? Al-Quran atau ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan dialah yang mengetahui apa yang dimaukan dengan apa yang Allah turunkan tersebut. Ya. Sebagai contoh bahwa satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dalam surah Yunus ayat ke-62 Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya yang namanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut di atas mereka ini. Walahum yahzanun, dan mereka orang-orang yang tidak bersedih. Ini wali-wali Allah. Kemudian ternyata ditafsirkan atau dijelaskan siapakah mereka wali-wali Allah ini. Ya. Kalau sifatnya la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dan tidak ada sifat sedih pada mereka. Ya. Diterangkan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang namanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Apapun keadaan mereka, bagaimanapun pekerjaan mereka, ketika dikatakan mereka orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka mereka adalah wali Allah. Tidak diterangkan yang namanya wali Allah itu orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, diberondong peluru, tidak mempan. Ya. Namun wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini contoh tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kok demikian? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mubaligh anillahi taala. Beliaulah orang yang menyampaikan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah manusia yang paling tahu tentang apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalamnya. Ya. Dengan contoh dalam surah Yunus ayat 26 disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat ihsan, berbuat baik, mendapatkan al-husna. Ya, mendapatkan al-husna, al-jannah, wa ziyadah, dan juga mendapatkan ziyadah, tambahan. Ternyata Nabi SAW menerangkan kepada kita semua apa yang dimaukan dengan ziyadah yang ada pada ayat ini. Ditafsirkan oleh Nabi SAW, dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa ziyadah yang dimaukan dalam ayat adalah an-nazar ila wajhillahi ta'ala, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim. Baik, dari hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Baik. Contoh yang lain dalam suratul Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kalian, apa-apa yang kalian mampu dari quwwah, dari kekuatan. Ya. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaukan dengan al-quwwah pada ayat ini adalah ar-ramyu. Ya. Ya. Memanah, ya, melempar panah ataupun melempar tombak, ya, ar-ramyu. Baik. Kalau kita menerjemahkan, ya mungkin mingkuwah, dari kekuatan. Ternyata dalam sunnah telah dijelaskan kekuatan di sini yang dimaukan apa? Ar-romyu, melempar, ya, melempar panah maupun melempar tombak. Ya, ini yang kedua. Jadi Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan ucapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih mereka-mereka yang dikenal dengan mufassir, orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu Al-Quran. Kenapa kok dikembalikan kepada mereka? Dikarenakan Al-Quranul Karim turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Dan turun di masa, di zaman mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah diketahui bahwa mereka, para sahabat, adalah asdaqun nas fi talabil haq, manusia yang paling jujur dalam mencari al-haq, orang yang paling selamat dari hawa nafsu, dan orang yang paling bersih dari penyelisihan terhadap Al-Quranul Karim. Para sahabat melihat langsung, menyaksikan langsung bagaimana Al-Quran itu turun. Mereka faham tentang apa yang dimaukan dari Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya yang keempat, bahwasanya Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan kalamut tabi'in, ucapan para tabi'in, murid-murid para sahabat, ya, terutama mereka orang-orang yang memiliki perhatian tentang ilmu tafsir, ya, mengambil ilmu tafsir dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Kenapa kok demikian? Dikarenakan para tabi'in adalah sebaik-baik manusia setelah para sahabat. Ya. Orang-orang yang dikatakan lebih selamat daripada orang-orang yang datang berikutnya. Ya. Dan juga dikatakan bahwa bahasa Arab ketika itu di zaman tabi'in belum banyak berubah, ya, belum banyak terkontaminasi dengan bahasa yang lain, ya, sehingga apa yang mereka tafsirkan dari kalangan tabi'in ini, ya, lebih dekat mendekati kebenaran, ya, karena bahasa mereka masih dikatakan masih baik dibandingkan dengan generasi setelah mereka. Yang terakhir, bahwa Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan apa yang memang kata-kata tersebut sesuai dengan makna syariat atau makna secara bahasa, ya, disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi ketika tidak didapati penerangan dari ayat yang lain, tidak didapati dari penerangan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan sahabat, ucapan tabiin, maka dilihat konteks ayat. Dilihat konteks ayat. Mungkin dengan contoh, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, tentang urusan zakat disebutkan di sini wa shalli alaihim. Wa shalli alaihim, ya, yang dimaukan dengan salat di sini bukan salat seperti, ya, gerakan yang kita lihat subuh, zuhur, asar, bukan, tapi sholat di sini yang dimaukan adalah ad-du'a, doa. Ya, jadi sholli alaihim, sholli di sini dikembalikan kepada makna secara bahasa. Ya, wa sholli alaihim. Kalau sholat secara syariat, ya seperti tadi, ya, ibadah yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Baik. Ini beberapa marja, ya, dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun, ya, untuk kita mentafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan ya hawa nafsu kita. Ya, sekarpe dhewe, apa yang kita katakan seperti ini maka Al-Quran yang dimaukan adalah demikian. Tidak, sama sekali dalam menafsirkan Al-Quran tidak diserahkan kepada pribadi-pribadi manusia. Baik, ini beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui bersama, ya, tentang tafsir Al-Quran. Tentang tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan.